Bani tetesan embun pagi secerah sinarnya mentari. Bila ku tatap wajahmu ibu, ada kehangatan di dalam hatiku. Air wudu selalu membasahimu, ayat suci selalu dikumandangkan, suara lembut penuh keluh dan kesah, berdoa untuk putra putrinya. Oh ibuku, engkaulah wanita yang kucinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Air wudu selalu membasahimu, ayat suci selalu dikumandangkan, suara lembut penuh keluh dan kesah, berdoa untuk putra putrinya. Oh ibuku, engkau